Saya minta tepuk tangannya diangkat ya. Sudah biasa diriku ditinggalkan. Yo, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan.